hari ini belajar bagaimana punya rumah mewah, huh? Dalam waktu seminggu. Barakallah. Mudah-mudahan kita ketemu di kajian berikutnya. Mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.